berjalan menembus hutan jambu, di mana kita selalu bertemu. Tiba-tiba sampai aku di sana, lambat penuh dengan bunga biru. Di tengah harum bunga, kau lambaikan tanganmu. Engkau menanti aku di situ. Tertegun tiba-tiba sampai aku di sana, lambat